Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ فَإِنَّ كُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan rutinitas ta'lim yang insyaallah taala kita akan menyebutkan hadis per hadis dari kitab Arba'in Nawawi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali keutamaan-keutamaan majelis ta'lim. Demikian pula Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menjelaskan kepada kita semua akan keutamaan thalabul ilmi. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk talabul ilmi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis ini merupakan hadis yang sangat masyhur. Hadis yang sering disampaikan oleh para dai, oleh para mubalig, para khutaba, para guru di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid, di ma'had-ma'had barakallahikum, semuanya dalam rangka untuk memberikan semangat kepada kita, mengingatkan kepada kita semua akan keutamaan thalabul ilmi yang sangat besar. Dan keutamaan ini barakallahikum merupakan keutamaan yang sangat dicita-citakan, didambakan oleh semua pihak, oleh siapapun. Bahkan di kalangan Yahudi dan Nasara, mereka mendambakan diri-diri mereka masuk ke dalam surga. Bahkan mereka mengklaim, ya, surga itu milik mereka. Barakallahikum. Tetapi mereka salah di dalam mengaku bahwasanya surga adalah milik mereka. Dan di dalam hadis ini barakallahikum, Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan betapa mudahnya kita semua untuk meraih surga, yaitu dengan cara kita duduk di majelis ta'lim, duduk di majelis pengajian, kita mendengarkan ilmu, kita mendengarkan qala Rasulullah, qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Yang mana dengan kita menghadiri majelis taklim ini barakallahu fikum, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang kita raih, ya sebagaimana yang pertemuan sebelumnya kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala akan turunkan sakinah, ketenangan, ketenteraman, kenyamanan di dalam hati kita barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuji kita di hadapan makhluk yang paling mulia yaitu para malaikat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala dan nabinya menyebutkan di antara keutamaan talabul ilmi, Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa kita bisa menghadiri majelis taklim. Sesibuk apapun kegiatan kita dalam satu hari, dalam keseharian, semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mudahkan kita untuk mendatangi majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan sore kali ini kita baca hadis nomor 32 dari kitab Arba'in Nawawi. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala al-hadis as-sani wa thalasun. Hadis yang ke-32. An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibn Sinan al-Hudri radhiyallahu anhu. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Hudri. Ini dikenal dengan kunyahnya Abu Sa'id al-Hudri. Nama beliau adalah Sa'ad ibn Sinan, Sa'ad ibn Malik ibn Sinan. Beliau merupakan sahabat yang mulia, sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang gigih di dalam menjalankan sunnah, yang gigih di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan beliau adalah satu-satunya sahabat yang berani untuk mengingkari kemungkaran penguasa ketika itu yang mengeluarkan mimbar di tanah lapang, yang berkhutbah terlebih dahulu sebelum sholat ditarik tangannya, dinasehati berdua barakallahu fikum, tetapi tetap tidak diterima. Penguasa ketika itu memiliki alasan, kalau khutbah terlebih dahulu, kalau sholat terlebih dahulu, nanti para jamaah pada pulang barakallahu fikum. Al-muhim di sini Abu Sa'id al-Khudri termasuk sahabat yang berani di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya itu semua dengan hikmah, dengan ilmu, dan tidak arogan barakallahu fikum. Abu Sa'id al-Khudri menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar, tidak ada yang membahayakan di dalam Islam dan tidak boleh membahayakan orang lain di dalam agama Islam. Hadisun hasan, hadis ini adalah hadis hasan. Rawahu Ibnu Majah wad-Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, Al-Imam Ad-Daruqutni dan yang lainnya musnadan, yakni sanadnya bersambung sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Wa rawahu Malikun fil Muwatta mursalan, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta secara mursal. An Amr ibn Yahya an Abihi, dari Amr ibn Yahya dari ayahnya. Yahya ini termasuk tabi'in, bukan sahabat. Ketika tabi'in meriwayatkan langsung kepada Nabi, ini namanya mursal, menjatuhkan sahabat. Yani tabi'in muridnya sahabat, sahabat muridnya Nabi. Ketika tabi'in menyatakan qala Rasulullah, maka ini mursal. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fa asqata Aba Sa'idin. Di sini Al-Imam Yahya tidak menyebutkan Abu Sa'id di dalam sanadnya. Walahu turukun yuqawwi ba'dhuha ba'dhan. Ya, sehingga kalau hadisnya mursal maka hadisnya lemah. Tetapi kata Al-Imam An-Nawawi, hadis ini memiliki jalan-jalan yang banyak. Masing-masing jalan dengan jalan yang lainnya saling menguatkan. Sehingga kesimpulannya seperti di atas, hadisun hasan. Hasan liwairihi. Barakallahu fikum. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita akan keindahan agama Islam, akan rahmatnya Islam kepada para pemeluknya. Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada hal-hal yang memudaratkan pemeluknya. Demikian pula orang-orang Muslim satu sama lain tidak boleh saling membahayakan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan salah satu keindahan agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, ad-dararu huwa, ad-darar sesuatu yang membahayakan, huwa ma'rufun. Ya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, ad-darar itu adalah perkara yang sudah dipahami bersama, diketahui bersama, sesuatu yang membahayakan. Dan kata beliau, sesuatu yang membahayakan ini bisa terjadi pada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, yakunu fil badani. Bisa jadi sesuatu yang membahayakan itu menimpa badan. Ya, badan seorang yang asalnya sehat menjadi sakit, yang asalnya kuat menjadi lemah, yang asalnya fisiknya bagus ya menjadi luka, barakalahikum, atau korengan ya. Yang kedua, wa yakunu fil mal. Sesuatu yang membahayakan ini bisa terjadi pada harta. Ya. Hartanya dirampok oleh orang lain, dicuri, dijambret, digosok. Barakalahikum. Atau hartanya disia-siakan begitu saja, dihambur-hamburkan. Barakalahikum. Ini semua adalah madarat, sesuatu yang membahayakan yang terjadi pada harta. Dan harta itu sendiri, barakalahikum, juga bisa membahayakan pemiliknya apabila pemiliknya tidak menggunakannya sesuai dengan batasan syariat. Barakalahikum. Kemudian yang ketiga, wa yakunu fil auladi. Sesuatu yang membahayakan itu bisa jadi terjadi pada anak-anak kita. Ya, anak-anak kita yang selama ini kita jaga, kita rawat, kita awasi pergaulannya, perkembangannya, kesehatannya. Ya, tiba-tiba sakit atau tiba-tiba laqadarullah meninggal dunia. Ya. Atau mungkin salah pergaulan sehingga barakallahu fikum menjadi anak yang rusak. Sekian banyak mafasid madarat yang terjadi pada anak-anak kita. Kemudian yang berikutnya, wa yakunu fil ma'as fil mawasi. Bisa jadi kemudaratan itu terjadi pada binatang-binatang ternak kita. Ya, dalam hal ini masuk juga pada perniagaan yang kita jalankan, bisnis kita, barakalahikum, yang sebelumnya masya Allah stabil, ya naik banyak keuntungan, barakalahikum, tiba-tiba merosot, tiba-tiba bangkrut, barakalahikum, ini sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan harta kita, barakalahikum. Ini yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, ad-diraru huwa al-madaratu. Ad-dirar sesuatu yang membahayakan adalah sesuatu yang diniatkan membahayakan orang lain. Ya, ada tujuan dan ada niat dari seseorang ingin membahayakan orang lain. Wal farqu bainad darari wad dirar. Di sini Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin menjelaskan kepada kita perbedaan antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Perbedaan antara ad-dararu dan ad-diraru. Kalau dalam bahasa kita, ad-darar sesuatu yang berbahaya. Kalau ad-dirar itu sesuatu yang berbahaya tetapi disengaja oleh seseorang untuk memudaratkan orang lain. Perbedaannya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, an-nadharara yahsulu biduni qasdin. Yang namanya ad-darar itu sesuatu yang berbahaya yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan. Ya, tiba-tiba terjadi hal yang tidak diinginkan. Tidak ada yang menginginkannya, tidak ada yang mengupayakannya, tidak ada yang menyengaja untuk terwujudnya sesuatu yang berbahaya tadi. Taib. Adapun ad-dirar yakunu biqasdin. Ad-dirar sesuatu yang berbahaya dengan kalimat ad-dirar itu terwujud karena unsur kesengajaan. Adanya niat jelek pada pelaku untuk membahayakan, mencelakakan orang lain. Barakallahu fikum. Oleh karena ini kata beliau, kalimat ad-dirar menggunakan syighat al-mufa'alah. Ya, ini dalam satu kaidah ilmu sharaf, ya, al-mufa'alah. Ini ada unsur kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang membahayakan tadi. Contoh yang pertama, contoh dari ad-darar. Ada seorang laki-laki, dia memiliki rumah dan dia memiliki tetangga. Baik, laki-laki ini punya pohon, sebut saja pohon mangga misalkan, di halaman depan rumahnya. Ketika dia menyirami pohonnya, ya, tanpa dia ketahui, tanpa dia sadari, airnya itu meresap dan meluber di tetangganya, masuk ke pekarangan tetangganya, mengganggu. Dalam keadaan dia enggak tahu. Ya. Ini namanya ad-darar. Barakallahu fikum. Yang banyak terjadi barakallahu fikum, kita bertetanggaan, ya mungkin yang banyak terjadi yaitu meluapnya air parit, ya. Kita memiliki kamar mandi, ternyata pipanya mungkin bocor atau mungkin lepas dari klemnya sehingga rusak dan airnya mengganggu tetangga. Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, ini namanya ad-darar. Contoh yang kedua, yang dirar. Taib, antara dua tetangga tadi sama-sama memiliki kles, ya, memiliki problem tidak baik, tidak akur. Barakallahu fikum. Salah satunya mengatakan, saya akan melakukan sesuatu yang memudaratkan tetangga saya ini. Ya, kata beliau, maka salah satunya ini menaiki sepeda motor. Ya. Kemudian ketika lewat di depan rumahnya atau sedang belok di halaman samping rumahnya, dia kereskan suaranya, ya, sehingga mengganggu tetangganya. Ini namanya al-dirar, sesuatu yang membahayakan dengan unsur kesengajaan. Dua-duanya sama-sama tidak boleh di dalam agama Islam. Barakallahikum. Taib. Akan tetapi barakallahikum, perbedaannya untuk yang pertama, karena kita nggak tahu, ya, pelakunya ini tidak menyadari ternyata perbuatan yang dia lakukan mengganggu tetangganya. Taib. Ini hukum asalnya tidak berdosa. Ya, barakallahikum. Yang kedua, jelas. Karena jeleknya niatan dia, karena dia memiliki niatan jelek, ingin mengganggu tetangganya, dia mendapatkan dosa. Barakallahikum. Dan hadis ini, barakallahikum, merupakan hadis yang sangat mulia, termasuk kaidah yang besar di dalam bab-bab fikih. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, hadis ini merupakan kaidah yang sangat besar dalam semua bab muamalah yang ada. Di antaranya, yang pertama masuk dalam bab jual beli. Ya, transaksi jual beli tidak boleh ada unsur memudaratkan dan merugikan orang lain. Ya. Misal dengan menipunya, ya, barangnya ada cacatnya tetapi dia sembunyikan, dia menyatakan barang ini bagus, ketika sudah dibeli pembelinya kecewa, loh kok barangnya seperti ini, rusak. Barakallahikum. Taib. Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula barakallahikum, sang pembeli merugikan penjualnya. Barakallahu. Ya, mungkin dengan membayar dengan uang palsu, atau mungkin dengan uang yang sobek, atau mungkin dengan bayaran yang kurang. Ya. Berapa harganya? 10.000, uangnya 2.000-an, tapi 4 dilipat-lipat ini langsung pergi. Wah, ini memudaratkan penjual. Demikian pula barakalahikum, hadis ini masuk dalam masalah pergadaian. Ya, menggadaikan barang taib dengan nominal tertentu. Ini tidak boleh adanya unsur memudaratkan. Yang namanya pergadaian barakalahikum yang syar'i, ini tidak ada unsur bunga. Ya, ketika jatuh tempo, barakallahikum, ketika jatuh tempo nanti pihak pegadai akan menanyakan apakah barangnya mau ditebus apakah tidak. Kalau tidak, ya maka milik jadi pegadai. Kalau ditebus silahkan. Ya, kalau ternyata penebusnya molor, ya tidak ada bunga, tidak ada denda, barakallahikum. Demikian pula barakallahikum, hadis ini masuk dalam muamalah pernikahan antara pasutri, suami istri. Suami tidak boleh memudaratkan istri, istri tidak boleh memudaratkan suami. Barakallahu. Suami dituntut untuk menunaikan hak istrinya, ya, menunaikan kewajiban memenuhi hak istrinya. Demikian pula istri menunaikan kewajibannya, kemudian memenuhi hak suaminya. Demikian pula hadis ini barakallahikum masuk dalam masalah wasiat. Ya, wasiat-wasiat yang hendak disebutkan oleh seorang yang berwasiat tidak boleh memudaratkan ahli warisnya. Di dalam Islam barakallahikum, yang namanya wasiat itu maksimal sepertiga harta. Tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Barakallahikum. Kalau ada seorang yang berwasiat dengan separuh hartanya, maka ini memudaratkan ahli warisnya, tidak boleh. Wasiatnya batal. Barakallahu. Ini merupakan kaidah yang besar di dalam banyak bab-bab fikih yang disebutkan oleh para ulama. Barakallahu. Baik, kita sebutkan barakalahikum contoh-contoh yang sangat banyak yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan barakalahikum di antara penerapan kaidah yang besar dalam hadis ini, kata beliau, dulu di zaman jahiliyah seorang laki-laki bertindak semena-mena terhadap istrinya, menceraikan istrinya. Ketika hampir selesai masa iddahnya, dirujuk. Barakalahikum. Kemudian setelah kembali menjadi istrinya, dicerai lagi. Kemudian setelah masa iddahnya mau habis, dirujuk lagi. Sampai terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan banyak kali. Tujuannya apa? Ingin memudaratkan istrinya. Barakallahu fiikum. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Islam membatasi talaqul kubra itu 3 kali. Ya, setelah talak yang ketiga, suami tidak bisa langsung balik kepada istrinya atau merujuk istrinya, kecuali ketika sang istri tadi sudah menikah dengan orang lain, sudah berhubungan, kemudian dicerai tanpa adanya unsur drama dengan suami yang pertama. Barakallahu fikum. Baik, maka baru boleh. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan barakallahu fikum tidak boleh adanya sesuatu yang memadaratkan dalam Islam. Contoh yang lainnya, penerapan yang lainnya. Seorang menceraikan istrinya dalam keadaan dia memiliki anak-anak. Tentunya anak-anak tadi adalah hak asuh pada ibunya. Ya. Hak asuh pada ibunya. Ada sebagian yang memang dekat kepada ayahnya. Nah, dalam Islam, ketika ada kasus perceraian barakallahu fikum dan memiliki anak, hak anak dibawa oleh ibunya. Kemudian laki-laki ini mengancam, ya, kalau kamu nikah, maka anak-anak akan ikut sama saya ambil. Ya, dalam Islam memang demikian. Kalau ibunya menikah lagi, maka hak asuh dialihkan kepada ayahnya. Sehingga wanita ini barakallahu fikum, dia takut untuk menikah lagi. Ya, padahal dia sangat berharap ingin menikah lagi, tetapi dia takut karena ancaman dari mantan suaminya. Barakallahu fikum. Ini tindakan suaminya, mantan suaminya ini dilarang dalam Islam. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Dalam masalah ini banyak rincian yang dijelaskan oleh para ulama kita. Barakallahu fikum. Di antara mereka ada yang menyatakan kalau ada kasus perceraian, kemudian anaknya sudah balik, ikut disuruh milih ikut ayah atau ikut ibunya. Kalau masih kecil, maka ikut ibunya. Ya, kalau ada kasus menikah lagi, ibunya, ya, yang balik diminta khiyar, pilihan mau ikut abi atau ibunya, kecuali kalau ayahnya adalah seorang yang rusak agamanya atau ibunya rusak agamanya, maka hak asuh pada ayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Banyak masail dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Penerapan yang berikutnya barakallahu fikum, seperti tadi yang telah dijelaskan, seorang laki-laki tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga hartanya, dikarenakan itu memudaratkan ahli warisnya. Baik. Ini penerapan-penerapan yang dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala di dalam hadis ini. Baik, lanjut pada hadis yang berikutnya. Atau cukup? Lanjut. Gimana? Lanjut aja ya. Hadisnya pendek. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadisus salis was salasun. Hadis yang ke-33. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini namanya Abdullah. Abdullah Ibnu Abbas. Beliau adalah sahabat yang mulia plus beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam, ayahnya pun Al-Abbas masuk Islam. Beliau masuk Islam dalam keadaan sangat kecil. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sudah menjadi nabi dan rasul, dan Ibnu Abbas ini barakallahuikum banyak menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya. Sehingga beliau banyak menerima hadis, meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam. Akan tetapi Abdullah bin Abbas ini barakallahuikum lebih banyak mendapatkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari para sahabat yang lainnya. Ya, dikarenakan beliau ya usianya masih gulam, masih kekanak-kanakan, dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam sudah di akhir wafatnya. Barakallahu. Baik. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wadima'ahum." Kalau seandainya umat manusia diberi kebebasan untuk mengaku, untuk mengaku-ngaku apa yang mereka miliki, maka sungguh para laki-laki akan mengaku harta suatu kaum dan darah suatu kaum. Mereka akan mengaku ini hartaku. Mereka akan mengaku si fulan punya hutang pada saya. Atau dia mengaku sebuah darah. Si fulan adalah pembunuh ayah saya. Barakallahu. Si fulan pembunuh saudara saya dan seterusnya. Walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man angkara. Akan tetapi kaidahnya, al bayyinah sebuah bukti itu diwajibkan oleh seorang yang mengaku. Anda mengaku apa? Mengaku saya punya utang sama Anda, mana buktinya? Ya, hitam di atas putih. Barakallahu fiik. Wal yamina 'ala man angkara. Dan sumpah bagi orang yang mengingkarinya. Ada orang tiba-tiba datang mengaku Anda memiliki hutang sama saya. Duh. Mana buktinya? Gak ada. Maka dia bersumpah, wallahi demi Allah, saya tidak berhutang pada Anda. Barakallahu. Baik. Hadisun hasanun rawahul baihaqi wa ghairuhu hakada wa ba'duhu fis sahihain. Hadis ini adalah hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lainnya, dan sebagiannya ada di dalam As-Sahihain. Barakallahu. Baik. Hadis ini barakallahu, ini merupakan kaidah juga di dalam syariat Islam, dan ini menunjukkan keindahan agama Islam. Yang hukum asalnya barakallahu hikum, yang namanya harta seseorang, darah seseorang, kehormatan seseorang itu haram. Haram darahnya ditumpahkan haram hartanya diambil tanpa hak dan haram kehormatan seorang dijatuhkan. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, ya, Abdullah ibn Abbas barakallahu, dan hadis-hadis yang lainnya, riwayat yang lainnya, Nabi alaihi salatu wasalam ketika di Arafah ketika itu beliau menyatakan, fa inna dima'akum wa amwalukum wa amwalakum wa a'radukum 'alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa baladakum hadza wa yaumikum hadza. Baik, bahwasanya harta-harta kalian, darah-darah kalian, kehormatan kalian adalah haram sebagaimana haramnya negeri ini, negeri haram. Sebagaimana haramnya hari ini, yaitu hari Arafah. Barakallahikum. Semuanya adalah hak mereka, hak seorang muslim di dalam agama Islam. Nah, kaidah ini barakallahikum membatasi pengakuan-pengakuan yang dusta akan darah seseorang, harta seseorang, dan kehormatan seseorang. Barakallahikum. Taib, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, annad-da'wa takunu fid-dima'i wal amwal. Bahwasannya sebuah pengakuan itu biasa terjadi pada darah seseorang dan harta seseorang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, amwala qaumin wa dima'ahum. Barakallahu. Orang bisa saja mengaku, ya, bahwasanya tanah ini adalah tanah saya. Barakallahu. Patoknya hilang. Ya, batasan tanah saya sampai sekian, padahal tidak. Atau merubah-rubah surat, atau mengada-ada si fulan punya hutang sama saya. Barakallahu. Atau darah seseorang, ya, seorang mengaku si fulan telah membunuh ayah saya, membunuh saudara saya, dan seterusnya. Barakallahu. Kemudian faedah yang kedua, anna syari'ata ja'at li himayati amwalin nasi wa dima'ihim anit tala'ubi. Bahwasanya syariat taib sangat menjaga harta seseorang, darah seseorang, dari permainan-permainan taib yang melalaikan, permainan yang merugikan, pengakuan-pengakuan yang dusta, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan keindahan agama Islam. Islam sangat menjaga pemeluknya, menghormati pemeluknya, memperhatikan pemeluknya, supaya suasana antar satu sama yang lainnya menjadi suasana yang harmonis, nyaman, tenang, tentram. Barakallahu fiikum. Faedah yang ketiga, annal bayyinata 'alal mudda'i. Bahwasanya bukti itu harus ada pada seorang yang mengaku sesuatu. Ya. Ya, seperti tadi barakallahu fikum, mengaku ini harta saya, mana buktinya? Mengaku fulan punya hutang sama saya, mana buktinya? Harus ada bukti. Kata Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, wal bayyinatu anwa'un. Yang namanya bukti itu bermacam-macam. Tidak hanya hitam di atas putih. Di antaranya yang pertama adalah asyhadah, persaksian. Adanya orang yang bersaksi untuk terhadap sebuah kejadian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wastashhidu shahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tarbauna minas syuhada. Ayat ini terkait dengan hutang piutang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada transaksi hutang piutang itu harus adanya catatan. Pihak yang menghutangi mencatat si fulan tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, jam sekian, di tempat ini misalkan, kalau pengen rinci. Hutang pada saya senilai sekian. Kemudian tanda tangan kedua belah pihak. Ya kalau jumlahnya besar ada materainya, kemudian stempel. Barakallah itu. Taib. Tetapi kalau tidak ada itu, boleh mendatangkan dua saksi dari kalangan laki-laki. Barakallah itu. Si A dan si B didatangkan. Ini saya sedang transaksi hutang piutang. Anda berdua saksinya. Kalau tidak didapati dua laki-laki, boleh satu laki-laki dengan dua wanita. Berarti tiga orang. Semuanya adalah orang-orang yang adil. Barakallahu fiikum. Maka seorang yang bersaksi ini termasuk bukti dalam syariat Islam. Kemudian yang kedua, barakallahu fiikum, zahirul hali fa innaha bayyinatun. Sebuah kondisi yang sangat jelas, yang sangat nampak. Ya, ini adalah sebuah sesuatu bukti yang nyata. Misal kata beliau, baik, ini bukti yang kedua dengan qarinah keadaan. Ya, yakni kalau bahasa kita tahu sama tahu. Ya, kita hutang piutang. Ya, Anda adalah orang yang adil, saya orang yang adil. Ya, tahu sama tahu. Barakalahikum, diingat hutangnya. Demikian pula kembali pada perkara yang pertama, pencatatan hutang tersebut. Barakalahikum. Ini juga sebuah kondisi yang sangat jelas yang menunjukkan bukti yang nyata. Barakalahikum. Faedah yang lainnya yang bisa kita ambil, barakalahikum, wujubul halifi ala man angkara. Wajib bagi seorang yang mengingkari pengakuan orang lain supaya dia bersumpah. Barakallahu fikum. Yakni sumpah ini, barakallahu fikum, dilakukan oleh seorang ketika dia melihat bahwasanya bukti yang didatangkan oleh pihak yang mengaku tadi bukti yang palsu. Ya, dia boleh bersumpah. Atau tidak ada bukti, dia bersumpah. Barakallahu fikum. Secara mahkamah syariah, barakallahu fikum, ini sudah selesai. Ya, hukumannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Maka dari salah satu dari keduanya, barakallahu fikum, entah pihak yang mengutangi atau yang berhutang, barakallahu fikum, ini mendapatkan porsinya masing-masing. Yakni pihak yang berhutang, ya bisa jadi dia pada posisi yang salah. Dia bersumpah, barakallahu fikum, dalam keadaan berdusta. Maka dosanya dia akan menanggungnya. Ya, walaupun pihak yang mengutangi dia akan mendapatkan kerugian karena hutangnya tidak terbayar. Atau bisa jadi kesalahan pada pihak yang mengutangi. Dia dusta di dalam pengakuannya. Si fulan punya utang sama saya, padahal tidak. Dan dia akan menanggung akibatnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan bisa kita kiaskan, barakallahu fikum, hadis yang mulia ini pada semua transaksi-transaksi atau muamalah-muamalah yang kita lakukan keseharian. Barakallahu fikum. Intinya kita dilarang dusta di dalam pengakuan baik pada harta atau darah seseorang. dan kita diwajibkan untuk berjujur, untuk jujur di dalam mengaku itu semua. Ya, dengan adanya bukti, barakalahikum, dan pengingkaran bagi yang mengingkari harus mendatangkan sumpahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini dua hadis yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan sore kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri ana dan antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengamalkan isi faedah ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.